Mitra bisnis, krisis listrik yang berkepanjangan akan menjadi ancaman serius bagi iklim investasi di Indonesia. Upaya menarik investasi asing untuk masuk bisa jadi akan sia-sia bila persoalan listrik tidak segera teratasi. Krisis listrik juga telah merugikan pertumbuhan industri nasional. Kerugian dunia usaha karena masalah ini ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Akibatnya, muncul wacana agar PLN memberikan kompensasi pada masyarakat dan dunia usaha bila pemadaman listrik terus berlarut-larut. Ini agar seimbang, apalagi biasanya PLN langsung memutus sambungan bagi pelanggan yang menunggak pembayaran. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman, Thomas Darmawan. Pak Thomas, bagaimana komentar Anda? Saya pikir ya, kalau pemadaman merugikan pengusaha itu pasti, ya, makanan, minuman, industri plastik, itu pasti rugi. Tetapi apakah PLN mampu untuk melihat rugi itu suatu pertanyaan khusus. Kalau PLN yang sekarang dilakukan hanya memberikan diskon biaya beban, itu hanya kecil sekali, ya, karena biaya beban itu paling kalau rumah tangga yang R2 itu 65.000 dikasih 10% kan berarti 6.500. Nah, tetapi yang mungkin diperlukan di dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Jadi kalau saya sebuah industri, ya, kemudian listriknya mati, kemudian alat mesin saya untuk memanggang roti atau yang disebut oven itu terbakar. Nah, dalam hal ini tentunya perusahaan asuransi harusnya ikut bertanggung jawab. Tuan, perusahaan asuransi ini kan memerlukan kepastian hukum. Apakah kematian listrik PLN itu karena kesengajaan atau karena bencana alam atau karena kelalaian, itu kan perlu ditentukan oleh pemerintah. Kalau itu berupa bencana alam, maka itu berarti force majeure, sehingga perusahaan asuransi bisa dibebaskan. Tapi kalau itu kerusakannya karena keteledoran manajemen, mestinya perusahaan asuransi yang nutup PLN. Jadi kalau masing-masing konsumen nutup PLN kan susah sekali. Jadi harusnya bersama-sama asuransi nggak dirugi kepada pengusaha. Kemudian asuransinya yang memberikan masukan kepada PLN. Nah, itu perlu ditentukan oleh pemerintah. Sebenarnya ogelangan itu kenapa? Atau kelalaian manajemen, atau karena kesalahan, atau karena kebodohan. Kalau itu memang bisa ditentukan, maka tentu bisa diadakan tuntutan hukum. Berarti kalaupun ada kompensasi, ya percuma saja ya, Pak? Ya, jadi memang kita tahu bahwa ini terjadi karena beban yang demikian besar dan juga ada trafo yang meledak ya. Tapi tentu ini kan tidak bisa diterus-teruskan ya. Karena tentu hal ini akan berakibat kerugian itu lebih parah. Tapi pengusaha itu memang melakukan usaha untuk mengurangi kerugian. Pertama, kalau perusahaan besar, dia bisa beli genset ya. Dengan genset, industrinya bisa diproteksi. Tapi industri ini kan juga menjual uangnya es krim di toko-toko. Satu box es krim itu nilainya 5 juta. Kalau ternyata listriknya mati lebih dari 5 jam, es krim yang ada di toko itu leleh. Dan itu tidak bisa ditagih. Nah, siapa yang mau nanggung kerugian? Kalau perusahaan ini nanggung, ada 100.000 box itu kalau semua leleh kan berapa miliar kita harus rugi. Atau harus dibebankan ke PLN. Nah, ini kan perlu pembuktian. Jadi perlu ada pernyataan dari pemerintah ya? Semacam statement atau semacam regulasi atau statement ya dari Menteri ESDM atau Dirjen Listrik ya. Sebenarnya kerugian ogelangan itu kenapa? Kalau itu sudah ditentukan oleh pemerintah karena sebabnya apa, sehingga itu menjadi dasar hukum untuk perusahaan asuransi untuk mengakses ya, oh ini boleh, ini saya tanggung, ini boleh atau tidak. Kalau seperti contoh ya, kalau itu terjadi gempa bumi, maka PLN, karena ini pemerintah memberikan semacam bantuan, ada yang 30 juta atau untuk renovasi, maka biaya listrik dibebaskan. Itu jelas. Tapi kalau dalam soal mati listrik ini, kan seolah-olah hanya konsumen harus berhadapan dengan PLN. Nah, dalam hal ini, tentu kita ingin pemerintah, perusahaan asuransi itu terlibat untuk mengakses. Demikian Thomas Darmawan dan saya, Rizal Andika.